وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله، kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat, hari yang paling mulia di dalam seminggu untuk kaum muslim umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna min afdhali ayyamikum yaumal jum'ah, sesungguhnya hari yang paling mulia bagi kalian adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam wa fihi qubil wa fihi nafqatu wa fihi sa'qah wa fihi taqumu as-sa'ah fa aktsiru fihi ad-du'a'a fa aktsiru fihi as-salata 'alayya. Sesungguhnya hari yang paling mulia bagi kalian di dalam seminggunya adalah hari Jumat, maka di dalamnya diciptakan Nabi Adam dan di dalamnya diwafatkan beliau, di dalamnya terdapat tiupan sangkakala, di dalamnya terdapat pewafatan seluruh manusia, dan di dalamnya dibangkitkan hari kiamat. Maka perbanyaklah membaca selawat atasku di dalamnya. Hari ini hari Jumat, tanggal 24 Safar 1435 Hijriah, kita duduk bersama untuk kembali melanjutkan membaca kitab Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, atau yang dikenal dengan Tafsir As-Sa'di, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit mengingatkan tentang hari Jumat, bahwa di dalam hari Jumat terdapat waktu yang mustajab untuk berdoa. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Inna fi yaumil jum'ah la sa'ah." Sesungguhnya di dalam hari Jumat terdapat sebuah waktu. "La yuwafiquha 'abdun muslimun yad'u fiha Allah subhanahu wa ta'ala illa istajaba Allahu lah." Tidaklah Allah subhanahu, tidaklah seorang muslim berdoa bertepatan dengan waktu tersebut melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan apa yang dia minta. Dan sebagian ulama berbeda pendapat di dalam perkara kapan waktu yang mustajab tersebut. Ada yang mengatakan bahwasanya waktu yang mustajab tersebut adalah ketika imam naik berkhutbah sampai selesai sholat. Itu adalah waktu mustajab untuk berdoa. Ada pendapat yang lain mengatakan bahwasanya Waktu mustajab berdoa adalah di antara duduknya imam di antara dua khutbah. Ada yang mengatakan bahwasanya waktu yang mustajab, dan ini pendapat ketiga yang lebih kuat, bahwa waktu mustajab adalah setelah sholat asar sampai menjelang maghrib. Ini menunjukkan, bapak ibu saudara saudari, kita sebagai orang yang cerdas, orang yang berakal, harus benar-benar memperhatikan waktu-waktu mustajab, momen-momen yang mungkin tidak akan kembali kepada kita. Maka jangan lewatkan waktu-waktu mustajab, keutamaan-keutamaan dari sebuah amal begitu saja tanpa kita menggunakannya. Orang yang cerdas adalah orang yang mengenal momen-momen penting di dalam kehidupan ibadah dia. Di antaranya adalah momen-momen waktu dikabulkannya doa. Siapa yang tidak butuh, siapa yang tidak perlu dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendapat yang lebih kuat, karena berdasarkan hadis wal tamisu ha fi awakhir fil asri al awakhir, artinya dan carilah waktu mustajab tersebut ketika di akhir-akhir dari waktu sholat asar, yaitu waktu menjelang maghrib. Maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah, terutama yang banyak mempunyai keperluan, yang banyak mempunyai permasalahan, yang banyak mempunyai problematika hidup. Maka berdoalah kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Dan begitulah orang-orang yang cerdas, mereka senantiasa mengetahui momen-momen penting. Seperti misalkan ada momen puasa hari Asyura, puasa hari Arafah, puasa pada awal bulan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, ya. Itu adalah momen-momen penting, sehingga kita benar-benar menggunakan waktu tersebut sebaik-baiknya. Kita baca sekarang, sebelum saya baca, pada hari kemarin kita membaca ayat yang ke-25, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utubihi mutashabihan wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun." Ada faedah yang sangat-sangat luar biasa hari kemarin yang kita pelajari, yang mungkin sebagian besar dari kajian tafsir hari yang kemarin saya jelaskan tentang masalah itu, yaitu apa? Kabar gembira yang paling besar bagi seorang beriman adalah apa? Diberikan taufik untuk beriman dan beramal saleh. Diberikan taufik untuk beriman dan beramal saleh. Ini adalah faedah yang terbesar yang kita pelajari pada hari kemarin. Kemudian kita membaca ayat yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي, sesungguhnya Allah tidak malu, أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا, membuat perumpamaan. Ma ba'udatan fama fauqaha, yang seperti nyamuk atau yang lebih besar darinya. Fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, maka mereka mengetahui bahwa perumpamaan tersebut adalah benar dari Rabb mereka. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, fa yaquluna madza aradallahu bihadza mathalan, maka mereka akan mengucapkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dengan perumpamaan ini? Yudhillu bihi katsiran, ia telah menyesatkan dengan perumpamaan tersebut kebanyakan manusia. Wa yahdi bihi katsiran, dan ia juga telah memberikan petunjuk dengan perumpamaan tersebut kepada kebanyakan manusia. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin, dan padahal Allah tidak menyesatkan dengan perumpamaan tersebut kecuali orang-orang yang fasik. Alladzina yanquduna ahdallah, mereka lah orang-orang yang ingkar janji, membatalkan janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Mim ba'di mitsaqih, setelah perjanjiannya. Wa yaqta'una ma amara Allahu bihi, dan memutuskan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengannya. An yusala, untuk disambung. Wa yufsiduna fil ardh, dan mereka merusak di bumi. Ulaika humul khasirun, mereka lah orang-orang yang merugi. Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, yaqulu ta'ala inna Allah la yastahi an yadhriba mathalan ma ay ayya mathalin kana, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu untuk membuat perumpamaan apapun, yaitu perumpamaan apapun bentuknya. Ba'udatan fama fauqaha, lishtimalil amsal alal hikmah, baik itu berupa nyamuk atau yang lebih besar darinya, karena semua perumpamaan-perumpamaan mengandung hikmah. Wa idahul haq, dan mengandung penjelasan tentang kebenaran. Wallahu la yastahi minal haq, dan Allah tidak pernah malu dari kebenaran. Wa ka'anna fi hadza, seakan-akan di dalam firman Allah ini jawaban liman ankara darbal amsal fil asya'il haqira, sebuah jawaban, sebagai sebuah jawaban bagi siapa yang mengingkari tentang perumpamaan, permisalan di dalam perkara-perkara yang remeh. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, innallaha la yastahi an yadhriba mathalan ma, sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan apapun, baik itu dari nyamuk ataupun yang lebih besar darinya. Maksudnya di dalam ciptaan Allah selalu ada apa? Hikmah. Selalu ada hikmah. Nah, ini yang perlu kita pahami. Pelajaran pertama pagi ini, di dalam seluruh ciptaan Allah selalu ada hikmah. Apapun itu bentuknya. Apakah ciptaan tersebut ciptaan yang besar, ataukah ciptaan tersebut ciptaan yang kecil? Dan apakah ciptaan tersebut langsung terjadi pada kita, atau kita lihat di atas muka bumi ini? Semuanya ada hikmah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan beberapa ayat yang sesuai dan semakna dengan ayat ini. Itu misalkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 115 yang biasa dipakai untuk ruqyah. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira bahwasanya kalian kami telah ciptakan sia-sia, dan kami tidak mengembalikan kalian kepada kami? Tidak mungkin sia-sia. Di dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bahwa seluruh penciptaan Allah Subhanahu wa taala tidaklah ada yang batil. Misalkan dalam surat Sad ayat 27, "Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batilan." Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dan seisi dari keduanya dalam keadaan batil. Surat Sad ayat 27. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya apapun yang Allah ciptakan tidak ada yang tidak bermanfaat, tidak ada yang tidak ada hikmahnya, semuanya ada hikmahnya. Sampai penciptaan iblis, apa hikmahnya? Iblis apa pencipta, apa hikmahnya? Untuk iblis kan diciptakan cuma untuk keburukan. Apa hikmah dibalik kepenciptaan iblis? Cuma keburukan. Akhirnya Allah mengetahui mana orang yang penghuni surga, mana orang yang penghuni neraka. Meskipun ilmu pengetahuan tersebut sudah ada dalam Lauhul Mahfudz, tetapi akhirnya terbukti, oh ini manusia-manusia yang penghuni surga, manusia-manusia yang penghuni neraka. Ketahuan. Itu penciptaan iblis. Pasti ada hikmahnya. Maka setiap apapun, bahkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah pun pasti ada hikmahnya. Babi, Allah mengharamkan babi. Tetapi kenapa Allah ciptakan? Maka mulai saat sekarang, kita harus jarang bertanya pada diri kita, kenapa Allah menciptakan itu? Karena kita mulai saat sekarang sudah yakin bahwasanya setiap ciptaan Allah, setiap perumpamaan yang Allah ciptakan selalu ada apa? Hikmah. Masalah-masalah yang menimpa kita selalu seperti itu, ada hikmahnya pasti. Ya, masalah dalam perihal ekonomi, masalah perihal dalam keluarga, pasti selalu ada hikmahnya. Pasti itu. Seorang anak bercekcok dengan orang tuanya, seorang istri bercekcok dengan suaminya, ya, seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pencaharian rezeki yang tidak halal, yang tidak berkah, pasti ada hikmahnya di baliknya. Selalu seperti itu. Ya. Ini yang dimaksud ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Allah tidak malu membuat perumpamaan apapun. Allah tidak akan malu dengan membuat ciptaan-ciptaan yang kecil sekalipun. Tidak akan malu. Pasti ada hikmahnya. Sampai nyamuk pasti ada hikmahnya. Ya, atau yang lebih besar darinya. Dan ini sebagai jawaban untuk orang-orang kafir yang mereka itu menghina ciptaan Allah yang kecil-kecil. Ngapain sih Allah menciptakan nyamuk, lalat, ya? Wa'tarada 'ala Allah fi dzalik, dan mereka menentang Allah Subhanahu wa taala dalam hal itu. فليس في ذلك محل اعتراض بل هو من تعليم الله لعباده ورحمته بهم. Maka sebenarnya hal itu bukanlah sebuah penentangan, sebuah tempat untuk menentang. Akan tetapi Allah ketika membuat perumpamaan tersebut itu merupakan pelajaran dari Allah untuk hamba-hambanya dan rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. فيجب ان تتلقى بالقبول والشكر. Maka setiap perumpamaan dari ciptaan-ciptaan Allah, setiap ciptaan-ciptaan Allah tersebut semestinya kita harus terima dan harus kita syukuri. Walihada qala, oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahu alhaqqu min rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka mengetahui bahwasanya itu perumpamaan, itu ciptaan adalah benar dari Rabb-nya. Fayatafahamunaha wa yatafakkaruna fiha. Maka mereka pun akhirnya memikirkan apa hikmah dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Saya sedikit di sini ingin menyinggung tentang hikmah. Imam Ibnu al-Jauzi pernah menyinggung tentang permasalahan hikmah. Ada bedanya antara Ibnu al-Jauzi dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Itu dua orang berbeda, tidak sama. Ibnu al-Jauzi, ya, beliau yang mempunyai kitab pengumpulan hadis-hadis lemah, beliau juga mempunyai kitab Talbis Iblis. Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga adalah orang yang mempunyai mempunyai kitab dan ulama abad ke-8 Hijriah. Tapi dua orang itu berbeda. Sekarang yang ingin saya bicarakan adalah pembicaraan hikmah dari Ibnu al-Jauzi. Beliau mengatakan bahwa setiap penciptaan Allah selalu ada hikmahnya. Itu la syakka fiha wa la raib. Tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Tetapi terkadang ada hikmah yang kita dapati, tetapi ada juga hikmah yang kita belum sampai padanya. Maka hikmah yang kita dapati yang paling baik adalah yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Adapun hikmah yang kita tidak dapati, maka lebih baik kita berdiam padanya. Jangan kita berbicara tentang agama Allah tanpa kebenaran. Karena sebagian orang terlalu berlebihan dalam pembicaraan hikmah. Contoh misalkan, hikmah dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit selama langit dan bumi selama berapa hari? 6 hari. Ya. Sab'a sama sittata ayyam. Ya, 6 hari. Kenapa Allah tidak menciptakan 3 hari? Kenapa Allah tidak menciptakan kun fayakun, jadi semua satu kali selesai? Kenapa harus 6 hari? Akhirnya orang berpikir, 6 hari, oh berarti jumlah bilangan 6 itu adalah bilangan yang magic. Bilangan yang luar biasa daripada bilangan-bilangan lain. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan. Contoh yang lain, angka 7, tawaf 7 putaran, ya. Kemudian langit 7 petala langit, bumi 7 petala bumi. Kenapa disebutkan angka 7? Maka hal-hal yang seperti ini yang tidak diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala hikmahnya dan juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah biarkan saja dia. Kalau kita mengetahuinya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, itu akan menambah keimanan. Tetapi jika dipaksakan, ini yang disebut oleh Rasulullah SAW, iyyakum wal-ghulu, fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Artinya, jauhi dari kalian sifat terlalu berlebih-lebihan. Sesungguhnya, orang-orang sebelum kalian binasa gara-gara sifat berlebih-lebihan. Termasuk di dalamnya, ingin mengetahui hikmah dari sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan atau ciptakan. Contoh hikmah yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, misalkan salat 5 waktu. Kenapa salat tidak menjadi 6 waktu atau 7 waktu? Maka jawabannya ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Ara'aitum law anna bi babi ahadikum nahran yaghtasilu fihi kulla yawmin 5 marratin hal yabqa min daranihi syai?" Apakah, apa pendapat kalian? Beritahukan kepadaku. Kalau seandainya salah seorang dari kalian di depan rumahnya ada sungai, dia mandi di dalam sungai tersebut 5 kali sehari, apakah tersisa kotoran pada tubuhnya? Maka para sahabat menjawab, la yabqa min daranihi syai. Tidak tersisa apapun di dalam tubuhnya, kotoran sedikit pun, daki sedikit pun. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, fadzalika mathalus salawatil khams. Yang demikian itu perumpamaannya seperti perumpamaan sholat 5 waktu. Oh, berarti kita paham sekarang. Hikmah dari sholat 5 waktu adalah menghapuskan dosa di antara sholat tersebut. Nah, itu hikmah yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jangan kita buat-buat sendiri hikmah tersebut. Ya, dan pengambilan hikmah yang dibuat-buat, ingat, akan menyebabkan berkata tentang agama Allah tanpa ilmu. Mungkin ini bisa dicatat. Pengambilan hikmah yang dibuat-buat sendiri akan menyebabkan berkata tentang agama Allah tanpa ilmu. Pengambilan hikmah yang dibuat-buat sendiri akan menyebabkan berkata tentang Allah, tentang agama Allah tanpa ilmu. Ayat ini juga, ya, ini faedah yang ketiga. Ayat ini juga bantahan terhadap teori hermeneutika dalam tafsir. Ayat ini bantahan terhadap teori hermeneutika dalam tafsir. Yang mana teori hermeneutika dalam tafsir itu mengemukakan sikap kritis terhadap ayat Al-Quran. Adapun orang beriman, ketika membaca ayat Al-Quran, maka yang ada padanya hanya mengimani. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini, oh iya, saya beriman. Pasti di dalam itu ada hikmahnya. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan nyamuk, oh iya, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan nyamuk, pasti ada hikmahnya. Itu orang beriman. Teori hermeneutika, hermeneutika, itu tulisannya begitu. Itu adalah tafsir yang menggunakan sikap kritis pertama, tafsir yang menggunakan sikap pertama ketika mendapati ayat Al-Quran adalah sikap kritis. Misalkan, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan nyamuk? Apa faedahnya? Tidak ada faedahnya, yang ada cuma penularan DBD. Tidak ada faedahnya kecuali cuma penularan penyakit. Tidak ada faedahnya kecuali cuma membuat orang-orang bentol. Enggak ada faedahnya. Nah, itu pakai teori hermeneutika. Yaitu setiap kali dia membaca ayat Al-Quran, dia apa yang dikedepankan lebih dahulu? Sikap kritis. Sedangkan ayat ini mengatakan, maka ayat ini bantahan, ya. Fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Orang-orang yang beriman tahu bahwasanya semua apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, itu adalah benar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sikap kenapa harus dikritisi, tidak ada. Itu orang beriman. Ya. Apapun yang datang dari Allah, yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita hanya mengatakan sami'na wa atha'na. Kita taat, kita patuh. Kalau begitu ngapain Allah menciptakan kita berakal? Ya. Kalau seandainya kita cuma manut-manut begitu saja, enggak pernah diajak untuk berpikir akalnya, berarti ya, akal tersebut tidak ada manfaatnya dong Allah ciptakan. Maka ini sama, Anda telah menggunakan teori hermeneutika. Ya. Bahwasanya Anda harus menggunakan kritis dulu, kenapa Allah menciptakan akal? Letakkan pada benak Anda bahwasanya Allah menciptakan akal pasti apa? Ada hikmahnya. Salah satu hikmahnya adalah membedakan mana yang hak, mana yang benar. Lalu kenapa Anda tidak gunakan ketika membaca ayat Al-Quran, Anda tidak gunakan untuk mengkritisi? Karena memang tugas akal bukan mengkritisi Al-Quran. Tugas akal adalah membedakan mana yang hak, mana yang benar. Paham Pak ya? Saya ingin nanti membuat kajian dengan judul konsep rasionalitas di dalam Islam. Ini membantah orang-orang liberal. Mereka yang sering menggunakan akal, mereka terkecoh dengan akal mereka sendiri. Padahal mereka orang-orang cerdas, Pak. Orang-orang intelek. Intelek. Orang-orang cerdas itu. Profesor, doktor, sekolahnya Amerika, Eropa. Ya. Tapi seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ulaika qaumun utu zaka'an wa lam yu'tu zaka'an. Mereka adalah orang-orang yang diberikan kecerdasan tapi tidak diberikan kesucian hati untuk menerima ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat suci Al-Qur'an selalu dipelintir-pelintir dengan akal dan otak mereka. Yang sesuai dengan rasio mereka, mereka terima. Yang tidak sesuai, mereka tidak terima. Jadi orang liberal ini mengumpulkan penyatuan agama, ada kesalahan Mu'tazilah di situ, ya, karena mendewakan akal, rasio dibandingkan nas, Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kenapa kita tidak berpikir atau tidak menggunakan akal kita ketika membaca ayat Al-Quran ataupun hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang ada hanya kita mengimaninya. Salah satunya adalah agar otak yang Allah berikan ini, akal yang Allah berikan ini, kita tidak salah tempatkan pada tempatnya. Contoh sekarang, Allah berfirman, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Istiwa itu artinya berada di tempat yang tinggi, meninggi, dan selalu tinggi. di atas arsy. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang beriman sudah kita beriman saja. Sebagaimana para sahabat tidak pernah mempermasalahkan ayat ini. Hanya orang-orang yang memakai filsafat, orang-orang yang memutar otaknya yang tidak sampai pada itu. Nah, ini yang kita mengatakan, jangan Anda gunakan otak Anda yang bukan pada tempatnya. Paham maksud saya? Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beriman ketika mendapatkan ayat suci Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti ini, fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbih. Sudah mereka mengakui itu adalah Rabb, itu adalah hak benar dari Rabb-nya. Perumpamaan apapun, ciptaan apapun yang Allah buat. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in alimu mashtamad alaihi ala wajhi tafsil izdada bidzalika ilmuhum wa imanan wa imanahum. Kalau seandainya mereka mengetahui hikmahnya, yang terjadi pada orang beriman adalah bertambah imannya. Maka saya agak kurang setuju kalau kita berdakwah itu misalkan diperlihatkan pada tomat ada tulisan Allah. Atau kemudian ada pohon sujud, ruku, apalagi ada pada ikan tulisan Allah Muhammad, dijadikan inilah tanda kekuasaan Allah. Lalu so what? Lalu kenapa gitu? Tanda kekuasaan Allah lalu kenapa? Saya sebelum ada ini saya sudah beriman. Itu keimanan. Ya? Sebelum ada ini saya beriman. Saya beriman bahwasanya Al-Qur'an firman Allah, petunjuk hidup saya. Saya beriman bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah yang membimbing, yang menjadi satu-satunya, menjadi contoh saya dalam ibadah. Saya beriman bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak saya ibadahi. Sebelum ada ini semua, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pada waktu itu belum ada penemuan ilmiah, sains belum ada. Ketika orang-orang kafir Quraisy mengatakan, tuh lihat kawanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia pergi ke Baitul Maqdis, kemudian ke Sidratul Muntaha, dan pulang kembali ke Masjidil Haram dalam satu malam. Apakah kamu percaya? Kata Abu Bakar As-Siddiq, in kana kama qala au ab'adu min dhalik fa ana u'minu bihi fa ana usaddiquhu. Kalau seandainya ya yang mengatakan itu Muhammad dan lebih panjang dari itu, saya mempercayainya. Itu iman. Itu yang iman. Iman itu tidak perlu bukti dulu. Makanya salah satu keimanan orang ketika bersedekah adalah keimanan kepada hal gaib. 10 ribu, dia sedekahkan 5 ribu, nominal yang dia lihat dengan mata kasat dia berapa? Berkurang 5 ribu kan? Tetapi sebenarnya dari 5 ribu yang dia sedekahkan itulah yang akan menambah hartanya, menambah berkah, bukan hanya sekedar nominalnya saja. Ini beriman kepada hal gaib. Ya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang beliau sebutkan bahwasanya orang beriman, maka mungkin Bapak bisa tulis sifat orang beriman. Sifat orang beriman ketika mendapati ayat Al-Qur'an atau hadis Rasul langsung menyatakan kami mengimaninya. Sifat orang beriman ketika mendapati ayat Al-Qur'an atau hadis Rasul langsung menyatakan kami mengimaninya. Sudah selesai. Dan jika tambahannya, dan jika terdapat hikmah, maka keimanannya bertambah. Itu sifat orang beriman, Pak. di dalam ayat-ayat suci Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun nanti Bapak setelah ini baca ayat suci Al-Quran atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang di luar imajinasi kita, di luar kebiasaan manusia kita, maka harus dipercaya, harus diimani. Langkah pertama kali iman. Seperti ini disebutkan dalam ayat ini, fayalamuna annahul haqqu mir rabbih. Adapun orang-orang yang beriman, mereka mengatakan bahwasanya ini adalah benar dari Rabb. Ini adalah benar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat orang beriman. Kalau misalkan nanti terbukti ada hikmahnya, tambah lagi beriman. Itu sifat orang beriman. Itu yang disebutkan oleh penulis Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Wa illa alimu annaha haqqun. Ya. Dan kalau tidak, mereka mengetahui bahwasanya itu adalah benar. Wa mastamalat alaihi haqqun wa in khafi alaihim wajhul haqqi fiha li'ilmihim bi anna Allah la yadhribu biha abadan bal li hikmatin baligha wa ni'matin sabigha. Ya, dan mereka mengetahui bahwasanya ciptaan Allah apapun bentuknya pasti ada sebuah kebenaran padanya, pasti ada sebuah hikmah. Kalau tertutup bagi mereka hikmahnya, maka minimal mereka mengetahui bahwasanya Allah tidak menciptakan sesuatu sia-sia, tetapi ada hikmahnya dan ada sebuah nikmat yang ada dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Coba Pak, cari buah-buahan yang sampai sekarang tidak ada faedahnya. Tidak ada hikmahnya. Buah apa? Di waktu kecil saya masih, saya ingat dulu ada buah bentuknya seperti anggur, kemudian kalau kita pencet itu akan mengeluarkan seperti tinta. Masih ingat Pak ya? Saya waktu kecil mainan suka itu, mainan itu. Pasti ada hikmahnya itu. Pasti ada hikmahnya. Bahkan sampai nyamuk pasti ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Macam-macam hikmahnya. Akhirnya dokter mengetahui penyakit yang disebut, yang ditimbulkan dari nyamuk. Lah, kalau seandainya itu sebuah penyakit, kenapa Allah ciptakan? Nah, mulai saat sekarang kata-kata atau pertanyaan kenapa Allah ciptakan itu tidak ada dalam kamus kita. Yang ada adalah mulai saat sekarang semua pasti ada hikmahnya. Itu harus dibedakan mulai saat sekarang. Ketika kita mempelajari surat Al-Baqarah ayat 26 ini, ya, pelajaran yang sangat berarti, mulai saat sekarang tidak ada dalam diri kita kenapa kalau begitu Allah ciptakan. Tidak ada pertanyaan kenapa. Yang ada adalah saya mengimani pasti ada selalu hikmahnya di dalam ciptaan Allah. Itu orang beriman. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan contoh rokok berasal dari tembakau. Tembakau adalah tanaman. Ya kan? Kenapa Allah ciptakan tanaman? Nanti akar orang akan membuat rokok. Kemudian dari rokok tersebut akhirnya orang mati, buang-buang uang dan segala macam. Kenapa Allah ciptakan? Tidak ada sama sekali. Pak, yang ada dalam diri kita pada saat ini, mulai saat ini, pasti semua ada hikmah. Bisa dipahami ya Pak? Ini adalah amalan hati Pak. Bukan amalan zahir. Ini amalan hati. Selalu ada hikmahnya. Penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau mengatakan, "Wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna madza arada Allah bi hadza mathalan." Adapun orang-orang yang kafir, maka mereka mengatakan, "Apa yang Allah inginkan dari perumpamaan ini?" Fa ya'taridun wa yatahayyarun. Maka mereka akhirnya menentang, mereka akhirnya bingung, apa sih maksudnya ciptaan Allah ini? Orang beriman enggak ada lagi seperti itu. Sudah naik tahapnya. Orang beriman apa yang dia ucapkan tadi? Semua selalu ada hikmahnya. Selalu seperti itu. Orang kafir enggak? Mereka sering bertanya, "Mada aradallah?" Apa yang Allah inginkan dengan gunung begitu banyak? Apa yang Allah inginkan dengan pohon yang berduri? Pohon kaktus, apa yang Allah inginkan tuh? Selalu ada pikiran orang-orang kafir, orang-orang munafik, selalu pikirannya seperti itu, kritis, yang tidak pada tempatnya. Fayazdaduna kufran ila kufrihim. Ini menyebabkan mereka akhirnya kekafiran mereka bertambah kafir lagi. Kullamazdadal mu'minuna imanan ala imanihim. Setiap kali orang beriman bertambah keimanannya di atas keimanannya. Walihada qal, oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Dengan perumpamaan tersebut Allah menyesatkan manusia yang banyak, dan dengan perumpamaan tersebut Allah memberikan petunjuk kepada manusia yang banyak. Fahadhihi halul mu'minin wal kafirin 'inda nuzulil ayatil qur'aniyah. Inilah keadaan orang-orang kafir dan orang-orang beriman ketika turun ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi keadaan manusia ketika turun ayat-ayat Al-Qur'an itu ada dua macam. Ya, perhatikan baik-baik, keadaan manusia ketika turun ayat-ayat Al-Qur'an ada dua macam. Ayat-ayat Al-Qur'an ada dua macam. Beriman dan menyatakan apa pernyataannya? Apa? Selalu ada hikmah di baliknya. Dia ketahui pada saat itu atau tidak dia ketahui? Ya, selalu dia akan mengatakan seperti ini. Yang kedua, kafir dan menyatakan apa faedah dari penciptaan ini? Coba perhatikan Pak, perkataan orang-orang kafir ini sebenarnya ada terhadap, terdapat apa terhadap Allah? Ngapain Allah ciptain itu? Sebenarnya ada apa di balik rahasia perkataan orang-orang kafir? Ada peng hinaan terhadap Allah. Seakan-akan Allah itu menciptakan sesuatu tanpa ilmu, tanpa kebijaksanaan, tanpa ukuran. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak tahu mana yang baik untuk manusia, mana yang tidak baik. Nah, ini buruknya orang kafir. Makanya, ya, Syekh tadi menyebutkan ketika orang kafir menyatakan ini bertambah kekafiran kepada kekafiran. Orang beriman ketika menyatakan seperti ini, dia dapat hikmah, tambah iman di atas keimanan. Seperti itu. Kalau dapat hikmah, alhamdulillah bertambah iman. Kalau tidak dapat hikmah, tetap mengiman. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini prinsip hidup seorang muslim, ya, harus diperhatikan baik-baik. Prinsip hidup seorang muslim ketika mendapat ayat-ayat Quran yang ada padanya apa? Iman. Iman. Selalu dia akan mengatakan selalu ada hikmah, pasti ada hikmah. Ya, contoh misalkan saya pernah ditanya oleh seseorang, "Ustaz, orang kafir itu kan hidupnya 60 sampai 70 tahun saja. Kenapa kemudian orang kafir yang mati dalam kekafiran kekal abadi di neraka? Apakah ini sikap tidak adil dari Allah Subhanahu wa taala? Kafirnya cuma 60 sampai 70 tahun, hitungan dunia juga. Tetapi kenapa akhirnya dia kekal abadi di neraka? Padahal kalau hitungan akhirat, satu tahunnya, satu harinya berapa? 1000 tahun. Satu hari saja sudah kalah dengan itu. letak keadilannya di mana, Ustaz? Maka jawaban pertama kali yang saya ucapkan pada orang tersebut, Anda harus yakini dalam hati, Allah tidak pernah berbuat zalim terhadap hambanya. Selalu seperti itu. Allah tidak pernah apa? Berbuat zalim terhadap hambanya. Itu yang pertama. Karena ketika kita mendasari pemikiran kita dengan itu, maka kita akan mudah memahami ayat-ayat suci Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jawaban yang kedua, yang berkenaan persis dengan pertanyaan Anda, sangat mudah. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala kemudian mengekalkan abadi dia di neraka? Padahal dia kekafirannya cuma 60-70 tahun, umurnya sekian saja mungkin. Maka jawabannya, itulah balasan atas kecongkakan dia. Sudah diturunkan Al-Quran, sudah diutus para rasul, sudah dijelaskan mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk, mana jalan iman, mana jalan kekafiran. Ya, sudah Allah fasilitasi dengan berbagai macam fasilitas, masih memilih kekafiran? Jangan salahkan Allah. Paham ya? Jawaban yang ketiga sangat mudah juga. Bahwasanya itulah kekuasaan Allah. Terletak di situ kekuasaan Allah. Allah mau kekalkan ke? Allah tidak mau kekalkan. Itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa dipahami ya? Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi prinsip hidup seorang muslim itu selalu berpikir yang iman terhadap apa yang Allah ciptakan. Selalu berpikir yang positif terhadap perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak pernah Allah selalu berbuat zalim terhadap hamba-hambanya. Ya. Sudah 6:30, ini dulu yang bisa saya sampaikan. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia yang biasa. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silakan jika ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kita hanya ingin komentar, Ustaz. Sebelum kita bertanya-tanya kenapa ciptaan Allah, iblis pernah bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa Engkau menciptakan aku padahal dengan Engkau menciptakan aku ini banyak yang tersesat? Kenapa Engkau ciptakan aku padahal aku ini membangkang kepadamu ketika disuruh sujud kepada Adam? Lalu apa gunanya Engkau menciptakan aku, ya Allah, kalau aku ini adalah sumber kerusakan di muka bumi ini?" Maka kata Allah, "Hai iblis, apakah engkau ini percaya bahwa aku ini Allah?" Maka ujar iblis, "Percaya, ya Allah." "Ya sudah, kalau engkau percaya bahwa aku ini Allah, maka pertanyaan kamu itu tidak usah aku jawab. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak baca itu dari mana, Pak? Saya baca dalam salah satu kitab di masalah Al-Quran juga. Iya. Cuma saya lupa judul kitabnya itu apa. Iya. Kalau seandainya ayat Al-Quran, saya belum pernah mendapati itu. Ya, kalau seandainya itu terjadi hiwar, diskusi antara iblis dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mendapati itu. Yang ada dalam beberapa ayat suci Al-Quran diantaranya, bahwasanya iblis pertama kali ketika dia sudah disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk penguluran waktu. Ya, seperti misalkan dalam surat Al-A'raf ayat 16, surat Al-Hijr ayat 39. Coba perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, menceritakan tentang firman iblis, "Qala anzirni ila yaumi yub'atsun." Artinya, "Wahai Allah, berikan aku waktu, masa tunggu." Artinya, "Hidupkan aku sampai hari dibangkitkan manusia." Kemudian iblis, Allah berfirman, "Innaka minal munzari." Kamu akan diberikan waktu umur sampai sekian. Kemudian iblis mengatakan, "Fabima aghwaitani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim." Artinya, sebagaimana engkau telah menyesatkan aku dari jalan yang lurus, maka aku akan benar-benar mengganggu manusia dari jalan engkau yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku akan datangi mereka dari arah depan mereka, belakang mereka, kanan mereka, kiri mereka, dan kamu akan tidak mendapati mereka, kebanyakan mereka orang-orang yang bersyukur. Yang seperti ini saja yang terjadi pembicaraan antara Allah dengan iblis. Adapun iblis bertanya kepada Allah, kenapa aku diciptakan padahal aku sumber keburukan, maka saya butuh sumbernya dulu. Apakah itu berasal dari cerita yang sahih atau tidak, baru setelah itu kita jawab. Ya, wallahu a'lam. Nah, mungkin singkat. Jangan singkat. Tadi adalah kaitannya dengan kita orang beriman. Bagaimana jelas sesat dengan muslimin, mukhlisin, muttaqin. Iya. Itu sebenarnya bagian dari iman, sub-sub keimanan. Ya. Yang seperti itu adalah sub-sub keimanan. Muhsinin adalah orang yang lebih tinggi tingkat keimanannya, kemudian muslimin orang yang paling derajat yang paling rendah dari orang beriman, kemudian muttaqin aplikasi dari keimanan, itu saja, tidak ada bedanya. Ya, wallahu a'lam. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.